Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terakhir, apa yang kita pelajari ya Arman? Ewa, terus masalah apa yang terakhir kita baca, kita bahas? Sebelum itu, ada berapa orang? 6. Ditunjuknya 12 orang sebagai pemimpin untuk kaumnya dari kalangan Khazraj dan Al-Aus radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ada yang ingat nama-nama mereka? Entah. Jangan baca dengan hafalannya. Siapa yang ingat nama-nama mereka? Untuk kelas aliyah harus punya kitabnya semuanya. Ya. Untuk kelas aliyah harus punya kitabnya. Nah. Nah, walhasil 9 orang dari Khazraj, 3 orang dari Aus. Nah. Alhamdulillah. Sukses acara bai'at tersebut dengan izin Allah Subhanahu wa taala, walaupun pada akhirnya setelah pertemuan itu bai'at tersebut terjadi ya, diketahui juga ya oleh orang-orang Quraisy peristiwa tersebut, tonggak sejarah perubahan ya, besar-besaran perjalanan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Setelah bertahun-tahun sebelumnya mendapatkan kebuntuan dimanapun juga beliau berusaha untuk memanfaatkan musim-musim haji agar dapat menyampaikan dakwah kepada manusia, namun menemui kegagalan. Nah, sehingga pada akhirnya inilah saat-saat yang Allah kehendaki terjadi. Nah, pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Namun pertolongan tersebut memerlukan kesabaran. Ya. Nah, sebagaimana yang ada ini, bagaimana perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dakwahnya pun juga demikian. Beliau jalani dengan kesabaran dan terus minta tolong pada Allah Subhanahu wa taala hingga akhirnya mulai turun pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula kita, ini sebagai pelajaran yang besar, pelajaran yang azim bagi kita semuanya. Naam. Inna ma'al usri yusra, fa inna ma'al usri yusra. Kesulitan di sana pasti ada berbagai macam kemudahan. Barakallahu fikum. Namun kemudahan dan pertolongan tersebut harus disertai dengan kesabaran. Nah, sehingga pada akhirnya setelah itu datanglah saatnya kaum muslimin hijrah ke Madinah. Nah, di mana sebelumnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan Beliau pernah mimpi negeri hijrahnya kaum muslimin. Nah, yang kemudian Allah wujudkan mimpinya bahwa sedang kaum muslimin hijrah ke Madinah. Nah. Dan bagaimana proses hijrah ke Madinah pada waktu itu, kaum muslimin Mekah ke Madinah. Qala rahimahallahu ta'ala, wa awwalu man hajara Abu Salamah al-Makhzumi zawju Ummi Salamah. Dan yang pertama kali berhijrah adalah Abu Salamah al-Makhzumi, yang pertama kali hijrah ke Madinah. Suami Ummu Salamah. Sebagaimana yang sering disampaikan bahwasanya orang-orang yang terdepan, terdahulu, paling cepat mengamalkan kebaikan, memiliki mangkabah azimah, memiliki fadilah, keutamaan yang besar. Ketika perbuatan baiknya ini dicontoh dan diikuti oleh yang lainnya. Naam, Abu Salamah al-Makhzumi kharaja ma'a zawjatihi wa ibnihi. Naam. Maunya dia itu keluar dengan istri dan anaknya, ya. Naam. Tapi famana'aha qaumuha minhu. Kaumnya melarangnya, ya, dari Abu Salamah. Artinya kaumnya ini, keluarganya ini secara khusus, ya, melarang, menahan Ummu Salamah untuk berhijrah bersama suaminya Abu Salamah. Naam. Bahkan wantaja'a alu Abi Salamah waladahu minha. Bahkan keluarganya Abu Salamah ini menarik putranya, anaknya dari istrinya, ya. Nah, ditarik, dipaksa begitu agar jangan sampai ikut hijrah. Nah. Kenapa kok enggak dibiarkan saja oleh kaumnya, oleh keluarganya, ya. Nah, ini bagi orang-orang Quraisy amat sangat berat ini, ya. Pukulan yang amat sangat telak, yang amat sangat menghantam mereka ini. Hijrahnya kaum muslimin ke Madinah. Maka mereka amat sangat keberatan, enggak terima kalau mereka keluarganya berhijrah ke Madinah. Itu pun karena agamanya, ya. Berbeda kalau keluar, ya, karena untuk berniaga, berdagang, ya, tentunya lain. Ini bukan untuk itu, karena memang karena permasalahan agama, akidah. Mereka rela meninggalkan keluarganya. Nah, sebagai bukti daripada keimanannya. Sehingga fantalaqa Abu Salamah wahdahu ilal Madinah, maka berangkatlah Abu Salamah sendirian ke Madinah. Akhirnya enggak jadi bawa anak istrinya, ya. Nah, terutama yang sudah berkeluarga, cobalah bayangkan bagaimana meninggalkan anak istri, ya. Nah, demi menjaga keimanannya tentunya amat sangat berat, ya. Ujian yang amat sangat berat, bukan masalah yang ringan. Wa dzalika qabla bai'atil Aqabah binahwi sanatin, yaitu hijrahnya dia itu sekitar setahun sebelum bai'at al-Aqabah, ya, setahun sebelum bai'at al-Aqabah. Naam. Summa atlaqu zawjatahu ba'da nahwi sanatin. Kemudian mereka melepaskan, keluarganya merelakan istrinya, yaitu Ummu Salamah ini, untuk ikut hijrah mengikuti jejak suaminya setelah setahun. Falahiqat bihi, lalu dia bertemu, berkumpul dengan suaminya. Masya Allah, kenikmatan. Ya. Nah, coba bayangkan, enggak ada HP, ya. Nah, enggak bisa SMS-an, enggak bisa chatting tiap hari, ya. Nah. Barakallahu fikum, berpisah dengan anak istri karena keimanan. Luar biasa. Nah. Alhamdulillah Allah berikan pertolongan, ya. Akhirnya Allah mudahkan kepada keluarga ini untuk hijrah ke Madinah. Wa hajara ba'da Abi Salamah Amir bin Rabi'ah wa zaujatuhu Laila bintu Abi Hatmah. Dan hijrah setelah Abu Salamah Amir bin Rabi'ah dengan istrinya yang bernama Laila binti Abi Hatmah. Nah, menyusul Abu Salamah, ya, Amir dengan istrinya ini, ya, istrinya yang bernama Laila. Demikian pula yang menyusul Abu Salamah wa Abdullah ibnu Ummi Maktum, Abdullah bin Ummi Maktum. Nah, falamma tammatil bai'ah, kemudian setelah sempurna terjadinya peristiwa bai'at, sudah selesai, ya, bai'atul Aqabah ats-tsaniyah, tataba'al muslimun fil hijrah, lalu kaum muslimin berbondong-bondong berhijrah ke Madinah, ya. Nah, terus berkelanjutan, berangkat berangkat berangkat berangkat terus kaum muslimin hijrah ke Madinah. Nah, barakallahu fikum, mendapatkan negeri yang tentram, yang damai untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai wujud, ya, sebagai bukti daripada bahwasanya ad-din, tauhid, akidah, keimanan merupakan perkara yang inti dalam kehidupan ini. Tentunya mereka punya pekerjaan, ya kan? Nah, itu mereka mau dan rela meninggalkannya karena keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, bukan perkara yang enteng, ya. Nah, tataba'al muslimuna fil hijrah wa kanu yatasallaluna khafiyatan. Mereka pergi dengan sembunyi-sembunyi, ya. Mereka pergi berhijrah dengan sembunyi-sembunyi. Wa khasyata quraisyin, dikarenakan takut, khawatir terhadap Quraisy. Ya. Nah, kalau sampai dihadang, tentunya akan disiksa ataupun juga hal-hal yang lainnya yang enggak diinginkan, ya, akan tertahan, ya. Nah. Khasyata Quraisy hatta hajara Umar bin Khattab, sampai akhirnya berhijrahlah Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Fa kharaja alanan, lalu dia keluar dengan terang-terangan, ya. Nah, enggak sembunyi-sembunyi, ya. Masya Allah, Allah berikan kelebihan kepada beliau radhiyallahu ta'ala anhu, keluar dengan terang-terangan sambil nantang wa tahadda Quraisyan, dan beliau menantang orang Quraisy, ya. Masya Allah, menantang orang Quraisy, falam yajtari ahadun 'alal wuquf fi wajhihi, enggak ada yang berani berdiri di hadapan beliau untuk menghadang beliau radhiyallahu taala anhu. Masyaallah, barakallahu fikum, keberaniannya, ya, dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala betul-betul dimanfaatkan, ya, untuk membela Islam, ya. Barakallahu fikum. وتحدى قريش ولم يسر احد على الوقوف في وجهه. Nah, وقدم المدينه في 20 من الصحابه, dan beliau sampai di Madinah dengan 20 orang dari kalangan para sahabat. Ya, pergi bersama 20 orang sahabat yang lainnya sampai tiba di Madinah. Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Karakter yang seperti ini yang kadang-kadang ya tentunya mahal ya. Nah, enggak semua orang memiliki karakter yang seperti ini, pemberani seperti itu. Barakallahu fikum. Berani tampil di atas al-haq ya, masyaallah. Nah, qala rahimahullah wa hajar al-muslimina kulluhum ila al-Madinah, sampai pada akhirnya kaum muslimin semuanya hijrah ke Madinah. Ya. Semuanya hijrah ke Madinah. Nah, ini nanti ini semakin khawatir ini orang-orang Quraisy ini di Mekah ini. Ya. Nah, mereka semakin ketakutan ditinggalkan saudara-saudaranya ya, yang masih ada hubungan kekerabatan, persaudaraan dengan mereka ini. Khara wa hajaral muslimuna kulluhum ila al-Madinah wa raja'a ilaiha 'amatun man kana bi ardil Habasyah. Dan juga ikut bersama mereka kembali pulang mayoritas orang yang hijrah tinggal di negeri Habasyah ya. Nah, artinya kaum muslimin yang hijrah di Habasyah ini pun juga ikut hijrah ke Madinah. Nah, barakallahu fikum. Walam yabqa bimakkah minhum illa Abu Bakrin wa Aliun wa Suhaibun wa Zaid bin al-Harithah ya wa qalilun minal mustada'afina alladhina lam yaqdiru 'alal hijrah. Tidak ada yang tersisa di Mekah mereka ini ya, dari kaum muslimin semuanya enggak ada yang tersisa kecuali beberapa orang saja ya. Abu Bakar ini yang pertama ya. Nah, yang kedua kemudian Ali, yang ketiga Suhaib, dan yang keempat adalah Zaid bin Harithah ya. Wa qalilun minal mustad'afin, dan orang-orang yang lemah, orang-orang tua ya. Sedikit dari orang-orang yang lemah ini tinggal di Mekah karena enggak mampu ya untuk hijrah. Barakallahu fikum. Alladzina lam yaqdiru 'alal hijrah, yang mereka tidak mampu, tidak sanggup untuk hijrah. Naam. Sampai pada akhirnya watajahaza Abu Bakrin lil hijrah. Sampai akhirnya Abu Bakar ini pun juga bersiap-siap untuk hijrah. Siap-siap untuk hijrah. Naam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, ala rislik. Sabar, tunggu, tenang ya. Naam. Jangan berangkat dulu ya, tahan dulu, tahan ya. Nah, demikian kata Rasulullah SAW, ala rislik ya, sabar, tenang dulu ya. Fa inni arju an yu'zanali, karena aku berharap Allah mengizinkan hijrah untukku ya, karena cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya. Beliau ingin ditemani oleh sahabatnya yang terdekat ini, begitu ya. Laki-laki yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Abu Bakar dari kalangan laki-laki. Dari kalangan wanita adalah putrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Masyaallah. Barakallahu fikum, ala rislik fa inni arju an yu'zanali. Ya. Nah, aku sedang menunggu izin dari Allah untuk berhijrah. Tunggu ya. Ingin ditemani oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Luar biasa kedekatan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ya, padahal kalau fisik ya enggak seperti Umar ya. Tapi di hati, kedekatan di hati itu yang lain. Masyaallah. Walhasil barakallahu fikum, ya, ditahanlah Abu Bakar ini untuk hijrah agar bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala Abu Bakrin, ya. Wa hal tarju dzalika bi abi anta? Faqala Abu Bakar, kemudian Abu Bakar beliau berkata, apakah engkau mengharapkan itu ya demi ayahku. Artinya apakah betul sungguh-sungguh engkau akan hijrah ya Rasul? Ya. Qala na'am, kata beliau ya. Ya. Nah, artinya betul-betul juga Rasul SAW akan hijrah juga. Ya. Nah, sehingga fahabasa Abu Bakr nafsahu alaihi liyashabahu. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu menahan dirinya ya, untuk menemani Rasulullah sallallahu alaihi ala alihi wasallam. Masyaallah. Nah. Artinya pun juga dari kisah yang seperti ini kita juga sangat merindukan ya keadaan seperti Abu Bakar ini untuk bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi pun juga bukan perkara yang gampang, pilihan ya, betul-betul manusia pilihan yang seperti ini. Naam. Wallahul musta'an. Kemudian akhirnya beliau wa'alafa rahilataini ya. Wa'alafa rahilataini kanata indahu. Waraqas samr ya. Wa'alafa rahilatain. Kemudian ini Abu Bakar ini nah, memberi makan kepada dua hewan tunggangannya ya. Nah, kanata indahu yang dia miliki ya, dengan waraqah samar ya, dengan daun-daun asamar, pohon asamar. Nah, isti'dadan lidzalik, untuk memberikan persiapan ya, agar kuat ya. Barakallahu fikum. Nah, agar sehat ini tunggangannya ya. Nah, diberi, dipersiapkan, walhasil dikasih makanan daun asamar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan sebelum mereka berdua ini hijrah ya, ada peristiwa juga yang peristiwa cukup besar juga ya. Bagaimana upaya penggagalan ya, rencana hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka ketakutan, orang-orang Quraisy ketakutan ya, kalau sampai-sampai Rasul ikut hijrah juga. Nah, punya feeling, punya ketakutan ya, nanti kalau Rasul sampai keluar tentunya akan menghimpun kekuatan di luar sana kan begitu, sehingga nanti akhirnya pun juga kita akan dihancurkan ini. Ya, begitu. Jadi sebelum mereka berdua berhijrah ya, maka ini terjadi suatu pertemuan ya, rencana penggagalan hijrahnya Rasul SAW, bahkan keberadaan beliau, bahkan upaya pembunuhan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Qala rahimahullah, Quraisyun fi darin nadwah wa qararuhum bi qatlin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Quraisy mereka berkumpul di Darun Nadwah, nama daerahnya ya, untuk berkumpul rapat ini ya. Wa qararuhum bi qatlin nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kesepakatan mereka ya, kesepakatan mereka untuk membunuh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, bagaimana latar belakangnya kok sampai seperti ini mereka ya. Wa janna jununu Quraisy, orang Quraisy ini sudah mulai gila ya. Nah, artinya sudah kebingungan ya, sampai dikatakan gila ini ya. Barulah ini kaum muslimin sudah pada hijrah semuanya, cuma tinggal beberapa orang saja ya. Nah, mereka sudah mulai kebingungan amat sangat dahsyat sampai dikatakan gila. Lama ra'au anal muslimina wajadu daru hifzin waman atin. Tatkala mereka melihat ya, mereka melihat kaum muslimin mendapatkan negeri yang aman ya, negeri yang dilindungi, demikian pula menjaga mereka ya. Nah, masyaallah, alhamdulillah. Barakallahu fiik, wa ra'u fi hijratihim wa istima'ihim bil madinah khataran ala dinihim. Ini kenapa mereka kok sampai seperti itu ya, kok enggak bisa dibiarkan saja ya. Nah, karena ini ya, yang kedua ini, wa ra'u fi hijratihim, mereka melihat, orang-orang musyrik ini melihat hijrahnya kaum muslimin ini wasima'ihim bil Madinah, dan berkumpulnya mereka di Madinah, khotoron, merupakan bahaya. Merupakan bahaya yang besar yang mengancam mereka, ala dinihim. Ya, bahaya yang besar yang mengancam agama mereka. Agamanya orang-orang musyrik. Ya. Nah. Ini bakal apa namanya? Bahaya ini nanti, ya. Bagaimana adat istiadat, peninggalan nenek moyang mereka, ya. Walhasil mereka merasa khawatir dengan agama mereka, waqiyanihim, demikian pula eksistensi mereka, keberadaan mereka, ya. Nah, berbagai macam sisi kehidupan mereka lah, ya. Wa tijaratihim, demikian pula perdagangan mereka. Walhasil mereka merasa sangat khawatir dengan kehidupannya. Nah, barakallahu fikum. Ini orang-orang Quraisy merasakan demikian, ya. Amat sangat ketakutan, ya. Barakallahu fikum. Sehingga fastama'u fi darin nadwa. Fastama'u fi darin nadwa. Lalu mereka berkumpul, ya, di tempat yang namanya Darun Nadwa. Subaha yaumil khamis, di pagi hari, hari Kamis, ya, di pagi hari, hari Kamis. Naam. Sitin wa 20 min syahri Safar sanata 14 minan nubuwah. Ya, ini pada tanggal 26, ya. 26 bulan Safar tahun 14 setelah kenabian. Ya. 26 Safar tahun 14 setelah kenabian. Nah. Apa tujuannya mereka berkumpul ini? Nyerapat, ya. Liyadrusu khattatan, untuk mempelajari, menentukan langkah, ya. Tufidu takhallusa takhallusa min hadzal khatar, yang bisa memberikan faedah, ya. Langkah keputusan rapat ini yang bisa memberikan solusi agar mereka ini bebas, ya, agar mereka ini bebas, tenang dari kekhawatiran mereka, ya. Nah, mereka merasa khawatir, ya. Jadi bagaimana caranya agar aman? Mereka berkumpul rapat di Darun Nadwa. Mereka mempelajari langkah apa yang harus tempuh, ya. Nah, khosatan wa anna sahiban nadwa, khosatan wa anna sahiban da'wah la yazalu fi Makkah. Secara khusus pemilik dakwah, pelaku dakwah ini Rasul sallallahu alaihi wasallam masih tinggal di Makkah. Nah, begitu, ya. Mumpung masih di Makkah ini, mumpung belum ke Madinah, mumpung belum keluar, jadi kita harus segera menentukan langkah, ya. Barakallahu fikum, untuk apa namanya, agar kita selamat, begitu. Wa yakhsha an yakhruja minha fi 'ashiyatin aw duhaha. Wa yakhsha, ini orang Quraisy ini pun juga khawatir dia itu keluar, beliau keluar sallallahu alaihi wasallam dari Mekah, mungkin di khawatir keluar di petang hari atau di waktu duha, ya. Nah, takut khawatir kalau sewaktu-waktu beliau keluar dari Mekah, maka mereka segera rapat menentukan sikap dan langkah-langkah yang harus tempuh. Waqad hadara al-istima'u wujuhun barizatun min sadati Quraisyin. Ya. Hadir dalam istima' pertemuan tersebut wajah-wajah terkemuka. Ini orang-orang terkemuka, ya. Orang-orang besar. Tayyib min sadati Quraisy, daripada pimpinan-pimpinan Quraisy. Ya, jadi yang rapat ini rapat besar, ya. Nah, orang-orang penting, para tokoh dari orang-orang Quraisy. Nah, wujuh barizah, ini wajah-wajah yang enggak asing lagi akan ketokohannya, ya. Nah, wa hadarahu aidan iblis. Demikian pula hadir ikut bersama mereka ini iblis, ya, ikut rapat juga. Subhanallah, enggak tahu dapat undangan apa enggak tahu. Walhasil ikut rapat ini iblis fi surati syaikhin jalilin, dalam bentuk syaikh, ya, seorang syekh yang tua, jalil, yang berwibawa, ya. Nah, nampak sebagai syekh yang berwibawa begitu, ya. Min ahli Najdin, ya, dari penduduk Najd, ya. Nah, dari penduduk Najd, begitulah. Mungkin dengan penampilannya atau dengan wallahu a'lam bishawab, alhasil nampak demikian, ya. Nah, Syekh Jalil min ahli Najd ba'da an ista'zanahum, setelah dia minta izin kepada para tokoh tadi ikut rapat. Subhanallah. Masyaallah. Dan memang pandangannya ini, nanti kita baca ini, pandangannya memang apa ya, ikhwan, kuat begitu ya, untuk betul-betul menghadang Rasul dan bahkan untuk membunuh Rasulullah SAW. Ini memiliki pandangan yang kuat, dia itu bisa mematahkan pendapat-pendapat para tokoh tadi yang lemah begitu. Allah Ustaz. Tapi bagaimanapun juga kuatnya, makar dia tentunya amat sangat lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tayib, bagaimana ceritanya ini? Bagaimana ini rapatnya ini? Wa tarahat al-qadhiyah. Kemudian disampaikanlah qadhiyah, permasalahannya. Buka permasalahan, ya, setelah berkumpul dibukalah permasalahan, ya. Alal mustami'in, kepada para hadirin, ya, kepada orang-orang berkumpul, sampaikan permasalahannya. Faqala Abul Aswad, ya, ini setelah mereka menyampaikan keluh kesahnya, kekhawatirannya, begini-begini macam-macam, mulailah mereka menyampaikan ide-idenya, ya. Nah, yang pertama Abul Aswad, dia berkata, nah, nukhrijuhu min ardina, kita keluarkan, kita usir dia dari negeri kita. Nah, kita usir Rasulullah SAW dari negeri kita ini, dari Mekah. Kemudian setelah itu wa nusallih amrona, selesai urusannya, kita perbaiki urusan kita. Karena ini orang kan sudah enggak ada. Pikirannya kan, ya, kalau dalam benaknya orang-orang kos ini kan yang nyerimpet ini Rasulullah SAW, yang mengganggu mereka adalah Rasulullah SAW ini, ya sudah kita keluarkan saja, kan selesai. Baru setelah itu kita perbaiki urusan kita. Begitu pendapat Abul Aswad ini. Wala nubali aina zahaba, kita enggak peduli lagi, enggak urusan kemana dia mempergi. Ya, begitu. Nah, sudah, keluarkan saja, diusir saja, ya, begitu. Seolah-olah ini memang nampaknya, masya Allah gitu ya. Nah, dalam pandangan mereka, ya. Tayib. Tapi ini qala Syekh An-Najdi. Syekh An-Najd ini, Syekh Najd tadi itu. Siapa tadi, ikhwan? Iblis ini dia berkata, innakum tarona husna hadisihi. Kalian tahu bagaimana baiknya, eloknya bicaranya, ya, bagusnya bicaranya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Nah, penyampainya bagus, masya Allah. Memang akhlaknya pun juga bagus. Kalian tahu itu, ya. Husna hadisihi wa halawata mantiqihi, demikian pula manisnya ucapannya, ya. Nah, bagus penyampaiannya, manis ucapannya, ya. Wa ghalabatahu ala qulubir rijal, dan pun juga kalian tahu dia itu bisa menguasai hati-hati manusia, ya. Bisa menguasai hati-hati manusia dengan bicaranya, kan begitu. Nah. Tayib, ini pandangan iblis ini, subhanallah. Fa idza kharaja fala ghurwa an yahilla ala hayyin minal arab fatastami'u hawlahu aljumu', ya. Fadha kharaja, kalau dia keluar, diusir keluar, ya. Nah. Fala ghurwa, maka enggak asing lagi, ya. Pasti anya hilla ala hayyin, dia itu akan datang ke suatu kaum, suatu kampung, ya. Tayib, minal Arab, di negeri Arab ini. Pasti dia itu akan tinggal di sebuah kampung, suatu daerah di Arab ini, ya. Kemudian fatastami'u hawlahu aljumu', sehingga akan berkumpullah di sisinya banyak daripada manusia, ya. Tadi kan demikian, iblis tahu keutamaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana bagusnya berbicaranya, eloknya berbicaranya tadi itu. Nah, ngerti ini iblis ini. Haula. Tentunya nanti kalau jatuh keluar akan banyak orang yang menyertai beliau, kan begitu. Nah, itu pandangannya iblis. Tayib, sehingga akan berkumpullah, sehingga akan bertambah banyak pengikutnya kalau dia itu keluar dari Mekah ini, ya. Fayata'ukum bihim fi biladikum. Sehingga dia Rasulullah SAW ini akan bertindak menguasai kalian, ya. Nah, bihim bersama mereka, bersama orang-orang berkumpul tadi itu, ya. Fi biladikum, di negeri kalian ini, artinya kalian akan diserang di negeri kalian sendiri. Ya. Nah, serangan balik. Memang betul dia diusir, tapi nanti pasti akan banyak orang yang berkumpul dengan beliau sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian dia akan serang balik ke Mekah dengan pengikutnya yang banyak. Coba bagaimana seperti ini? Ini pandangannya iblis. Allah musta'an. Summa yaf'alu bikum ma arad. Kemudian dia itu pasti melakukan kepada kalian ini apa yang dia ingin, apa yang dia inginkan. Ya. Kalian pasti dikalahkan oleh ini Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau begitu keadaannya, ya. Naam. Ra'u fihi ra'yan ghayra hadza. Ini seolah-olah kayak apa pemimpin aja nih. Ya, lihatlah oleh kalian pendapat selain ini, nah, begitu. Coba cari ide yang lain selain ini, ngatur ini, subhanallah. Nah. Barakallahu fikum, walhasil pendapat yang pertama ini, ide yang pertama terpatahkan oleh siapa? Iblis, ya. Ya emang kan ya lemah kan begitu ya. Nah, ya diusir tapi beliau nanti akan terus dakwah kan begitu. Nah. Barakallahu fikum, akhirnya pendapat yang pertama ini enggak jadi. Kemudian yang kedua, qala Abul Bakhtari. Laki-laki yang bernama Abul Bakhtari, dia berkata, ahbisuhu, tawan dia, penjarakan dia. Ya. Nah, penjarakan dia. Wa ghliqu alaihil bab, kunci pintunya, ya. Gembok, ya. Nah. Hatta yudrikahu ma adrakahu syu'ara qablahu minal maut. Ya, penjarakan sampai mati, begitu. Sebagaimana sampai dia mendapatkan apa yang didapati oleh para penyair daripada kematian. Ya, itu artinya apa? Penjarakan dia sampai mati. Sebagaimana para penyair, ya, yang sudah dipenjara sampai mati. Nah, coba ini kuat apa enggak ini? Nah, dalam pandangannya orang-orang Quraisy ini bagus apa enggak idenya ini? Seolah-olah kan mantap ini kan, untuk menggagalkan atau bahkan untuk menghentikan dakwah Rasul SAW, bahkan untuk membunuh beliau. Tapi coba pandangannya iblis ini. Qala Syekh An-Najdi, lagi-lagi dia berkomentar. Nah, wallahi, ya, demi Allah, subhanallah, bersumpah dia. Lain habastumuhu la yukhrijanna amruhu ila ashabihi. Wallahi, kalau kalian memenjarakannya, menawan dia, ya. Nah, la yukhrijanna amruhu, pasti urusannya ini akan keluar ila ashabihi, kepada para sahabatnya. Artinya apa? Kabar Rasul ditawan di penjara itu pasti yang lain, para sahabat pasti akan tahu, akan dengar ini. Ya. Pasti itu. Nah, enggak mungkin tidak. Pasti kata iblis. Pasti para sahabatnya pun juga tahu bagaimana Rasul di penjara. Sehingga nah, sementara para sahabat ini wahum yufdilunahu 'alal aba wal abna, sementara mereka para sahabat itu memuliakan beliau di atas bapak-bapak mereka sendiri, demikian pula anak-anak mereka sendiri. Ya kan? Karena keimanan. Ya, karena keimanan, bahkan mereka itu memuliakan Rasul SAW di atas pemuliaan mereka pada ayah-ayah dan anak-anak mereka sendiri. Ini iblis ini ya, tahu, subhanallah. Tayyib, fa'aushaku an yathbu alaikum. Ya. Sehingga pasti mereka ini akan menyerang kalian, ya. Mereka berani mengorbankan apa saja yang mereka miliki, ya. Nah, bahkan mereka itu lebih cinta kepada Rasul daripada ayah dan anak-anak mereka sendiri. Mereka pasti akan menyerang kalian, ya. Nah, barakallahu fikum wa yanzi'uhu minkum. Pasti mereka akan menyerang kalian dan akan membawa dia keluar dari kalian, pasti mereka membebaskan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu pasti. Nah, ini pandangannya iblis. Nah, summa yatakatsarunakum ya summa yukatsirukum bihi. Setelah Rasul bebas, ya. Setelah Rasul bebas, ini pandangan iblis, ya. Barulah fikum, mereka ini para sahabat tadi itu pasti akan menyaingi kalian dalam jumlah kalian ini, ya. Nah, artinya apa? Kaum muslimin pasti akan memperbanyak jumlahnya dan menambah kekuatannya, ya, dengan kehadiran Rasul SAW telah dibebaskan oleh kaum muslim para sahabatnya. Hatta yaglibu ala amrikum, sampai akhirnya mereka bisa mengalahkan kalian ini. Akhirnya demikian keadaannya. Artinya kalian juga pasti kalah. Nah, begitu. Nah, ini pandangannya iblis ini. Allahu musta'an. Kuat ya, bisa mematahkan pendapat ini ya. Nah, barakallahu fiik. Saya kata dia, fanzuru fi ghairi hadzal ra'yi. Fanzuru fi ghairi hadzal ra'yi. Lihat pendapat yang lain selain ini, gitu ya. Nah, barakallahu fiikum. Seolah-olah pimpinan rapat aja ini. Tayib. Akhirnya berkatalah at-taghiyah, qala at-taghiyah Abu Jahlin, ya. Kemudian ini yang terakhir nih, gongnya ini, mbahnya orang yang suka melampaui batas, Abu Jahal ini. Nah, barakallahu fiik. Inna li fihi ra'yan. Aku punya pendapat tentang dia ini, tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma arakum waqa'tum alaihi ba'du. Ya. Nah, yang aku melihat kalian pasti setuju dengan pendapatku ini, ya. Pendapat yang kalian pasti setuju dengan pendapatku ini, sudah merasa kuat ini pendapatnya ini. Nah, wallahi'azubillah. Na'udzubillah min dzalik. Dan nantinya pendapat ini yang dipakai, yang artinya pun juga Abu Jahal ini pun juga menambah dosanya, kan begitu ya? Wallahi'azubillah. Nah, aku melihat pasti kalian akan menerima pendapatku, ya. Na'khudhu, bagaimana caranya? Na'khudhu min qabilah min kulli qabilatin fata syaban jalidan. Kita ambil, ya. Kita ambil dari semua kabilah, ya, dari setiap kabilah yang ada ini pemuda, ya. Tayib. Pemuda yang masih muda, ya. Jalid yang gagah berani, ya. Pilihanlah pokoknya, ya. Nasiban yang memiliki nasab, ya, yang tinggi, terhormat nasabnya, masya Allah. Wasiyaton fina, juga sikapnya itu netral di antara kita ini, ya, nggak fanatik sana, nggak fanatik sini, netral dia itu orangnya, begitu. Nah, betul-betul terpilih ini, pemuda yang gagah berani, yang kuat, ya. Nah, nasabnya tinggi, ya. Barakallahu fikum, demikian pula netral sikapnya, enggak condong kemana-mana. Tayib. Kemudian wa nu'ti kullan minhum sayfan shariman. Kemudian kita kasih mereka semuanya pedang yang tajam, yang terhunus, yang terhunus siap untuk memenggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua kabilah ini mengirimkan wakilnya, para pemuda tadi itu, ya, dengan mempersenjatai senjata yang tajam ini, ya. Nah, summa ya'midu ilaihi wa yadribuhu darbatan darbata rajulin wahidin. Kemudian semuanya mereka ini mengepung Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, mengepung Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yadribuhu, ya, dan memenggalnya dengan dorbata rajulun wahid, dengan satu pukulan manusia, begitu. Artinya apa? Semuanya kompak, begitu ya. Semuanya kompak untuk memenggal Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan satu ini enggak, gitu ya. Nah, semuanya mengepung, ya. Nah, dengan apa namanya? Dengan sekali tebas, semuanya menebas memenggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rajulin wahidin fayaqtuluhu. Lalu membunuh beliau, ya. Nah, fadl muadzin. Baik. Kemudian ini yang mereka rencanakan tadi, yang direncanakan tersebut dengan satu serangan ya, sama-sama dari semua pemuda tersebut ya. Sehingga setelah kalau dapat membunuhnya, fa tafarraqa damuhu fil qabail. Lalu dipencar-pencarkan darahnya itu di kabilah-kabilah. Nah, artinya bagaimana ini? Maksudnya itu bahwa yang bertanggung jawab ya, kalau ya rencana mereka ini yang bertanggung jawab membunuh Rasul SAW adalah semua kabilah. Itu tujuannya. Ya. Semua kabilah yang bertanggung jawab membunuh Rasul alaihi salatu wasalam. Kenapa demikian? Agar fala yaqdiru banu Abdi Manaf ala harbi Quraisyin kullihim, agar ya banu Abdi Manaf ini enggak mampu untuk memerangi Quraisy. Karena apa? Lawannya besar, berat ini, semua kabilah ini yang membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga enggak berdaya ini Abdi Manaf ya barakallahu fik untuk mengadakan banu Abdi Manaf untuk mengadakan penyerangan. Nah, jadi bertanggung jawab semua kabilah terlibat dalam usaha pembunuhan Rasul sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, sehingga mereka fayardawna biddiya fanu'tiha lahum. Ya. Barakallahu fik, sehingga enggak bisa, ketika mereka enggak mampu menebus ya, yakni katakanlah kematian Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan darah ya, enggak bisa ditebus dengan darah, maka akan mereka akan ridha, rela mau dibalas dengan diyat seperti itu. Nah, maka kalau masalahnya diyat, fanu'tiha iya lahum ya, ya kita beri saja diyatnya, tebusannya ya, begitu. Nah, ini pandangan siapa? Abu Jahal. Barakallahu fikum. Kuat apa enggak ini? Nah, kuat. Barakallahu fikum. Tapi nanti pada prakteknya merupakan makar yang amat sangat lemah ya. Barakallahu fikum. Sehingga qala Syekh An-Najdi, lagi-lagi ini iblis berkata ya, Syekh An-Najdi berkata al-qaul ma qala ar-rajul ya. Nah, pendapat yang kita ambil adalah pendapat yang dikatakan laki-laki ini. Masyaallah. Seolah-olah pemimpin. Nah, jadi pendapat yang kita ambil adalah pendapatnya laki-laki ini, pendapatnya Abu Jahal. Nah, hadzal ra'yu alladzi la ara ghairahu, ini pendapat yang aku tidak melihat ada pendapat yang lainnya yang lebih baik lagi dari ini. Ya gitu. Yang lebih mantap dari ini enggak ada lagi, kata Syekh Najdi ini. Nah. Barakallahu fik, maka dengan itu bagaimana sikap yang lainnya? Wa aqarrul mustami'un. Orang-orang yang ngumpul rapat ini pun juga menyetujuinya, ya. Akhirnya menyetujuinya hadzal ra'yi, pendapat ini, ya. Nah. Wa mafaddu, akhirnya mereka pulang, pergi, bubar ya. Wa khadhu yasa'idun, kemudian mereka mulai mengambil persiapan ya. Persiapan tadi untuk menerapkan hasil rapat tadi itu ya. Wa yartabuna anfusahum, dan mereka mempersiapkan diri-diri mereka sendiri ya, mereka bersiap-siap ya, masing-masingnya mempersiapkan dirinya litanfidzi hadzal qarar, untuk melaksanakan kesepakatan ini, begitu. Nah, barakallahu, dan juga pada prakteknya pun juga memang dilaksanakan ya kesepakatan tersebut, tapi Allah tetap melindungi Nabi alaihi salatu wasalam. Sampai di sini insyaallah taala daras kita di malam hari ini. Walhamdulillah, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga Allah berikan kekokohan, keistiqomahan kita fil Islam wal iman was sunnah. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.